Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar tauhid atau akidah dari kitab Al-Irsad ila Sahihil I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad, sebuah kitab buah karya dari seorang ulama, naam, yaitu Syekh Doktor Syekh Fauzan Hafizahullah. Dan pada pertemuan terakhir masih kita menjelaskan tentang hudusy syirki fi tauhidil uluhiyah, terjadinya kesyirikan pada tauhid uluhiyah. Pada pembahasan ini, sebagaimana yang telah kita sebutkan, Syekh Fauzan Hafizahullah akan menjelaskan kepada kita tentang sejarah awal terjadinya kesyirikan. Dan telah disebutkan oleh Syekh Fauzan Hafizahullah pembukaan tentang materi ini, pentingnya seorang mengetahui perkara-perkara kejelekan. Tujuannya adalah agar seorang berhati-hati dan tidak terjatuh ke dalamnya. Dan telah beliau bawakan beberapa al-adillah, beberapa dalil terkait dengan masalah ini, seperti perkataan seorang penyair yaitu Abi Farras Al-Hamdani. Dia mengatakan, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra min al-khair yaq'u fihi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi agar aku tidak terjatuh ke dalamnya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui sebuah kejelekan dari sebuah kebaikan, yaqa'u fihi, dia khawatirkan dia akan terjatuh ke dalamnya. Begitu juga beliau bawakan sebuah hadis, sebuah athar dari perkataan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata ayudrikani." Beliau mengatakan dahulu manusia, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebaikan. Dan akan tetapi aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau tentang kejelekan. Apa tujuan beliau? Beliau mengatakan, "Makhafata ayudrikani." Aku khawatir kejelekan tersebut aku dapati. Begitu juga beliau bawakan perkataan sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Yushiku antan kudha urul Islam urwatan urwah idza nasha'a fil Islam man la ya'rif al-jahiliyah." Dia mengatakan hampir-hampir ikatan-ikatan Islam yang ada pada seorang itu terlepas seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Apabila seorang hidup dalam agama Islam, akan tetapi dia tidak mengetahui perkara jahiliyah. Mida juga beliau bawakan perkataan Al-Khalil alaihi salam yang Allah hikayatkan di dalam surat Ibrahim. Allah mengatakan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna allalna katsiran minan nas. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang doanya Nabiullah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia mengatakan, Rabbi ja'al hadal balada amina. Wahai Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Mekah, sebagai negeri yang aman. Dan alhamdulillah, dengan sebab doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, Imamul Khunafa, imamnya ahli tauhid, negeri Mekah itu menjadi negeri yang aman, begitu juga menjadi negeri yang berkah sejahtera. Buah-buahan datang dari mana-mana, walaupun tidak tumbuh di negeri Mekah. Apabila kita ingin membeli, itu mudah didapati. Banyak orang yang berdagang buah ya di negeri Mekah, sangat mudah. Nah, yang buah tersebut sebagiannya tidak bisa hidup di Mekah, tapi alhamdulillah. Naam, negeri Mekah negeri yang makmur, negeri yang diberkahi, negeri yang didatangi oleh segenap kaum muslimin dari berbagai macam penjuru dunia, dari berbagai macam benua mendatangi negeri Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk berumrah, dalam rangka untuk berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau mengatakan, wajnubni wabaniya anna budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan jauhkanlah anak keturunanku untuk menyembah berhala. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihi salam khalilullah, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau, begitu juga beliau mendoakan keturunan beliau agar tidak menyembah berhala, agar tidak melakukan kesyirikan. Dan dari sini pula sebagaimana yang telah kita sebutkan, betapa besar kekhawatiran Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi innahunna allalna katsiran minan nas. Sesungguhnya wahai Rabbku, sesungguhnya mereka, yaitu berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah, fa hadza mimma yujabu shiddatul khauf min asyirki wa ma'rifatuhu liyajtanibahu almuslim. Maka oleh sebab itu, Syekh Fauzan hafizahullah menyimpulkan, ini termasuk perkara-perkara yang wajib na'am untuk khawatir terhadap kesyirikan, dan wajib seorang itu mengetahuinya agar seorang muslim itu menjauhinya. Jadi ini tujuan na'am kenapa kita diperintahkan untuk mengetahui kesyirikan, tidak hanya kita diperintahkan untuk mengetahui tentang tauhid, apa itu tauhid, apa itu jenis-jenis tauhid, apa itu rukun tauhid, apa itu syurut la ilaha illallah, apa itu konsekuensi tauhid dari ibadah-ibadah yang wajib, sholat, puasa, semuanya dari konsekuensi dari tauhid yang ada pada seorang. Dia juga diperintahkan untuk mengetahui lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Apa itu syirik? Apa itu jenis-jenis syirik? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar orang tersebut tidak terjatuh ke dalamnya. Jadi dia sudah tahu rambu-rambunya terlebih dahulu. Oh, ini yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini hukumnya syirik. Oh, ini hukumnya haram. Oh, ini hukumnya bid'ah. Jadi dia paham. Sehingga kalau dia sudah tahu rambu-rambu ini, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, na'am, dia yang melakukannya di atas ilmu. Ya, bukan karena kebetulan, bukan karena ikut-ikutan, tapi betul-betul dia melakukannya di atas kesadaran, di atas ilmu. Dan di antara faedah pula yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa tatkala kita dituntut mengetahui sesuatu, kita diperintahkan untuk mengetahui lawannya. Syirik, tauhid lawannya syirik. Sunnah lawannya bid'ah. Kenapa kita tatkala diperintahkan untuk mengetahui sesuatu, kita diperintahkan pula untuk mengetahui lawannya? Tujuannya adalah agar sesuatu yang kita ketahui tersebut, sesuatu yang kita ketahui tersebut semakin jelas kedudukannya, hakikatnya. Tauhid akan semakin jelas tatkala seorang mempelajari, mengetahui tentang syirik. Jadi tauhid itu akan semakin terang menderang, semakin jelas bagi seorang. Begitu juga sunnah akan semakin jelas, semakin terang, tidak tersamarkan tatkala seorang mengetahui bid'ah. Jadi ini tujuan yang kedua. Tidak hanya seorang na'am dengan mengetahui lawan dari sesuatu agar dia berhati-hati, agar dia tidak terjatuh ke dalamnya. Tujuan yang berikutnya adalah agar perkara yang kita ketahui itu semakin jelas, mana musuh, mana kawan, mana musuh. Nah, kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, fasyirku wasarfu syai'in wasarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah. Maka ini maksud dengan kesyirikan adalah memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan syirik. Memalingkan sesuatu atau memberikan sesuatu yang itu termasuk ibadah, termasuk jenis ibadah kepada selain Allah. Sedikit ya, atau berapa persen, atau semuanya. Kalau kita berikan, kalau kita persembahkan, kalau kita peruntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan doa, kata beliau, seperti doa. Doa ini termasuk ibadah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kapan sebuah perintah, kapan sebuah hal itu ibadah, tatkala ibadah tersebut Allah perintahkan. Karena definisi ibadah yang disebutkan oleh sebagian para ulama adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah, yaitu sebuah nama yang mencakup apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan dan perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan apa saja yang Allah perintahkan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, itu ibadah. Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya, menyuruh para al-anbiya wal mursalin, begitu juga manusia, untuk melakukan sesuatu kalau itu bukan ibadah. Semua yang Allah perintahkan itu mesti itu ibadah, mesti itu Allah cintai. Allah perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah perintahkan kepada kita, begitu juga Rasulullah, untuk kita menjauhi kebid'ahan. Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi minum-minum keras, khamr. Allah perintahkan untuk kita menjauhi perbuatan ya dendam, marah, dengki. Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhi mengambil hak orang lain. Allah perintahkan untuk kita tidak membunuh. Menunjukkan semua itu Allah ridhoi. Nah, dan inilah diantara ciri ibadah. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal tersebut, juga termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diperintahkan Rasulullah itu sama pada hakikatnya. Naam, itu pula diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri ibadah yang kedua yang telah kita sebutkan, kalau Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita memalingkannya kepada selain Allah, maka itu adalah ibadah. Seperti doa. Ya, doa ini adalah ibadah. Bahkan Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis khusus, dalam sabdanya khusus, dia pernah mengatakan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Naam. Dan apabila seorang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Apakah doanya tersebut secara langsung dengan makhluk, menyuruh makhluk yang telah meninggal, atau selain Allah Subhanahu wa taala dari benda-benda mati, ya, agar selain Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sesuatu kepadanya. Contoh misalnya dia berdoa kepada jin, agar jin tersebut memberikan kekayaan kepadanya, agar jin tersebut misalnya bisa menggandakan uangnya, ya, maka ini jelas ini adalah syirik. Atau dia menjadikan selain Allah dari apa yang telah meninggal, dari wali-wali Allah yang mereka anggap, atau al-anbiya, para nabi atau para rasul, atau orang-orang soleh secara umum yang telah meninggal, itu sebagai wasilah. Kalau tadi secara langsung, kalau ini secara tidak langsung, mereka menjadikan selain Allah sebagai wasilah. Ya, mereka berdoa kepada selain Allah agar orang-orang soleh yang sudah dikubur, atau para nabi, para wali yang mereka anggap, mereka berdoa secara langsung, ya, kepada wali tersebut, minta tolong. Wahai wali fulan, wahai nabi fulan, ya, dengan kemuliaanmu, dengan kesolehanmu, dengan kebaikanmu, sampaikanlah hajat-hajat kami, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau wahai wali fulan, naam, ya, sampaikanlah kepada Allah permintaan kami, jauhkanlah kami dari bala, dari musibah, angkatlah musibah dari kami. Jadi mereka menjadikan selain Allah hanya sekedar perantara, tidak menjadikan selain Allah itu sebagai zat yang bisa memberikan apa yang mereka minta, tapi mereka hanya sekedar menjadikan orang yang sudah meninggal itu sebagai wakil, sebagai wasilah, sebagai perantara. Maka ini pula termasuk kesyirikan. Dan ini jenis syirik yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman dahulu, di zamannya Rasulullah. Mereka tidak berkeyakinan berhala yang mereka buat, ya, dari perwujudan orang-orang soleh yang telah meninggal, itu bisa memberikan kebaikan secara langsung kepada mereka, bisa memberikan rezeki kepada mereka. Mereka hanya menganggap hal tersebut sebagai wasilah, karena mereka menganggap selain Allah, dari wali-wali Allah itu adalah orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Nah, maka ini pula kesyirikan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini, yang mereka tidak mau dikatakan sebagai musyrik, mereka tidak mau dikatakan melakukan perbuatan kesyirikan, mereka membantah, kami menjadikan orang soleh selain Allah, kami datangi orang-orang soleh tersebut. Nah, bukan kami meminta kepada dia rezeki, tidak. Ya, kami tahu mereka adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Tidak bisa memberikan uang kepada kami. Tidak bisa memberikan anak kepada kami. Ya, tidak bisa memberikan kekayaan kepada kami. Tapi kami mengetahui mereka itu adalah orang-orang soleh yang dekat kedudukan mereka dengan Allah. Yang apabila kami meminta, kata mereka, akan sangat mudah Allah kabulkan. Nah, ini juga kesyirikan. Nah, kan ini sama persis kesyirikan orang-orang di zamannya Rasulullah dari kalangan jahiliyah orang-orang musyrikin. Allah sebutkan dalam banyak ayatnya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syafa'una indallah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang musyrikin di zamannya Rasulullah. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Yang mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka secara langsung. Tidak bisa mengangkat kemudaratan-kemudaratan, musibah-musibah yang ada pada mereka secara langsung. Tapi mereka beranggapan apa? Wa yaqulun, mereka mengatakan, haula syafa'una indallah. Mereka itu, ya, orang-orang soleh yang mereka sembah itu syafa', sebagai syafi', sebagai wasilah, sebagai wakil kami, perantara kami yang bisa menyampaikan hajat-hajat kami kepada Allah. Jadi sama persis, ya. Nah, alasan kaum musyrikin di zaman ini dengan di zamannya Rasulullah. Jadi perbuatan yang mereka lakukan itu adalah syirik. Nah, kemudian contoh syirik berikutnya adalah wadzabahi, menyembelih juga ini ibadah, ya. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, man dzabaha li ghairillah faqad asyrak au kafar. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik atau sungguh dia telah kufur. Nah, yang menyembelih itu ibadah, ya. Apakah dia untuk hari raya Idul Adha, ya, atau menyembelih untuk akikah, atau menyembelih untuk menghormati tamu. Ada tamu datang ke rumah kita, kita sembelihkan ayam. Tetap ketika menyembelihnya mengucapkan bismillah, karena menyembelih itu, ya, adalah ibadah, ya. Atau pengen, ya, masak-masak, ya. Nah, ya, tasyakuran atau misalnya yang semisalnya, ya, tetap menyembelihnya mengucapkan bismillah. Tidak boleh, ya, dengan nama selain Allah. Kalau dia tidak mengucapkan bismillah atau menyembelih dengan nama selain Allah, maka daging tersebut dihukumi bangkai. Ya, kalau dia menggunakan nama selain Allah, dia terjatuh ke dalam kesyirikan besar. Wan nazar, nazar juga ibadah. Ya, walaupun hukum asal disebutkan oleh sebagian para ulama, hukum asal nazar itu makruh, sesuatu yang dibenci. Dan nazar pada hakikatnya tidak bisa merubah takdir. Ya, dan salah persepsi. Nah, apa yang disangka oleh sebagian kaum muslimin? Mereka menyangka kalau mereka bernazar sesuatu, maka permintaannya akan dikabulkan. Kalau mereka tidak bernazar, maka permintaannya akan ditunda atau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya salah logika seperti ini. Persepsi seperti ini. Nah, ya nazar tidak akan merubah takdir. Ya. Dan nazar ya innama yakhruju minal bakhil. Nazar itu pada hakikatnya muncul dari orang yang bakhil beribadah. Dia mau beribadah kalau ada upah, kalau ada hasil yang langsung didapat. Ya, jadi sebutkan oleh sebagian para ulama, nazar itu muncul dari orang yang bakhil pada hakikatnya, karena dia mau beribadah kalau langsung nampak depan matanya. Ya, langsung ada hasil, ibarat kerja itu langsung ada upah depan mata, plek, langsung dapat duit ibaratnya. Ya, contoh misalnya kalau aku lulus misalnya, aku akan bernazar, nah, ya berpuasa Senin Kemis. Ya, qadarullah lulus ternyata. Padahal kelulusan dia itu tidak berkaitan dengan nazar. Nah, nazar tidak akan merubah takdir. Jadi dia mau puasa kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dulu. Jadi pada hakikatnya ya, nazar ini keluar dari orang yang bakhil. Dan Rasulullah menghukumnya, dan begitu juga para ulama ya. Nah, hukumnya makruh. Nah, hanya saja hukum makruh ini pada nazar akan berubah menjadi wajib atau menjadi haram. Kapan menjadi wajib? Kalau itu terkait dengan ketaatan. Yang makruh, yang tadinya makruh menjadi wajib. Kalau terkait dengan ketaatan. Contoh misalnya, dia mau berpuasa, kalau misalnya lulus ujian atau penyakitnya sembuh. Ternyata Allah sembuhkan, ternyata Allah kabulkan doanya. Nah, puasa itu sesuatu yang disyariatkan, maka jadi wajib ini. Berubah deh. Yang tadinya makruh menjadi wajib. Akan tetapi sebaliknya, sesuatu yang makruh tadi bisa jadi haram kalau nazarnya itu nazar kemaksiatan. Tidak boleh ditaati. Yang boleh ditaati, yang boleh dilaksanakan itu nazar ketaatan. Kalau nazar berkaitan dengan maksiat tidak boleh. Contoh misalnya, ada orang misalnya yang sering dihina atau diremehkan keluarganya karena mungkin dia miskin. Ya, mungkin dia orang biasa, dia berdoa kalau saya nanti jadi orang kaya raya, kalau saya jadi orang yang saudagar kaya raya, orang terpandang, nanti semua keluarga saya yang menghina saya selama ini tidak akan saya jenguk misalnya, saya akan putuskan silaturahmi. Nah, seperti ini haram ya. Memutuskan silaturahmi itu haram. Jadi dia bernazar untuk memutuskan silaturahmi. Dia mau balas dendam istilahnya. Oke, seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan ada hadis khusus, siapa yang memutus silaturahmi itu neraka. La yadkhulul jannah al-qati', kama qala Rasulullah. Tidak akan masuk surga al-qati'. Ya, orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi jangan pernah kita memutuskan silaturahmi, walaupun ya keluarga kita memutus silaturahmi kepada kita, jangan dibalas sebaliknya. Ya, kita tidak diperbolehkan membalasnya dengan sebaliknya, dengan yang semisalnya. Karena memutus silaturahmi itu termasuk dosa besar dan termasuk pencegah seorang masuk surga. Ya, kalau misalnya kita mengenal sunnah, mengenal tauhid, ngaji, biasanya banyak diantara anggota keluarga kita benci dengan kita, bahkan tidak mau lagi menganggap kita keluarga. Bahkan ada sebagian dari kita itu diusir, ya, dari rumah orang tuanya, dari rumah mertuanya, dia tinggal dengan orang tuanya atau dia tinggal dengan mertuanya karena dia ngaji, karena dia ikut kajian salafi, karena dia ingin belajar Al-Quran dan Sunnah, karena dia ingin belajar Islam yang benar, ya, nah, ditentang habis-habisan, bahkan, ya, diancam kalau masih ikut pengajian itu, keluar kamu dari rumah ini, jangan anggap lagi saya ini sebagai bapakmu, sebagai ibumu, ya, atau sebagai kakakmu, ya. Nah, jangan dibalas sebaliknya. Ayo misalnya, silakan. Saya juga malas misalnya, kan. Ya, punya orang tua seperti bapak, oh, jangan. Ya. Ikut bapak susah terus, ya kan? Enggak pernah senang, ya. Sering dimarahi. Ya, mending saya di luar, ya. Jangan seperti ini. Ya, tidak boleh. Apalagi orang tua kita sendiri, ya. Kalau mereka sedang marah, ya jangan kita marah juga, ikut marah juga. Karena kedudukan kita itu di bawah orang tua kita. Kalau mereka berkata dengan perkataan tinggi, ya kita di bawahnya. Kalau kita ingin membantah, dengan bantahan dengan suara yang pelan, dengan baik-baik. Ya jangan posisikan kita seperti orang tua. Ya, orang tua kita misalnya masih merokok, atau masih percaya jimat, masih tahlilan, langsung kita di rumah, ya, marah-marah, ya, mentak-mentak orang tua kita, yang tidak diperbolehkan mentak orang tua. Memang benar apa yang kita katakan, ya, misalnya kita mengatakan, wahai misalnya, abi itu haram, nggak boleh. Yang perkataan ini benar memang. Sohi, tapi caranya salah. Ya, coba dikatakan dengan pelan-pelan, wahai abi. Nah, pelan-pelan. Kalau bisa buat bahasa yang sebagus mungkin, ya, selemah mungkin, selembut mungkin. Karena yang kita mau ajak bicara ini, ya, bukan musuh kita. Ya, Allah saja ketika menyuruh Nabi Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, beliau memerintah, Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, ya, kaulan layinan, dengan perkataan yang lembut. Ini Fir'aun yang dihadapi, yang mengaku Tuhan, ya. Nah, dan yang antum hadapi itu bukan Fir'aun, bukan musuh bebuyutan antum, ya. Tapi orang tua sendiri, jadi tidak boleh kita bentak-bentak. Ya, kalau kita ingin mendakwai, dakwai dengan lemah lembut. Walaupun mungkin kita jengkel, ya, orang tua kita melakukan kebid'ahan, ya, kemaksiatan, ya, tetap kita harus, ya, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan jangan kita memutuskan silaturahmi, ya. Tak kalah orang tua kita misalnya memutuskan silaturahmi dengan kita, tetap kalau orang tua kita sakit datangi. Kalau diusir datangi lagi. Ya, kenapa kamu datang? Sudah saya usir, kamu itu bukan anak saya. Bapakmu mau mati, ibu mau mati, jangan datang. Ya, selama kamu masih seperti itu, tetap ya datangi. Ya, kalau ada hadiah kasih hadiah. Ya. Nah, kalau bisa kita orang yang pertama yang berbuat baik kepada orang tua kita selain anak-anak dia. Misalnya orang tua kita banyak anak. Ya, kalau bisa dengar orang tua kita sakit langsung kita orang pertama. Kita tunjukkan akhlak kita. Ya, segera kita bantu orang tua kita. Pak, insya Allah dengan yang seperti ini, dengan akhlak yang baik seperti ini, ya. Nah, orang tua tadi yang membenci kita mati-matian, insya Allah dengan sedikit demi sedikit akan berubah hatinya. Dan ini banyak. ya, yang dipraktekkan oleh sebagian ikhwah, ya, yang tadinya orang tuanya tidak boleh, nah, tidak membolehkan ngaji, tidak bolehkan berjenggot, memakai jubah, tidak membolehkan bercadar, ya, tapi dia tetap baik sama orang tuanya, tidak berkata kasar. Kalau dia punya rezeki, dia sisihkan untuk orang tuanya, dia kirim, ya, semampu dia. Ya, orang tuanya punya kerjaan, dia bantu. Ya, walaupun orang tuanya tetap mencaci-caci, ya, dia tetap baik. Ya, alhamdulillah berubah orang tuanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di antara contoh ibadah adalah wal istighosah. Istighosah bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu meminta tolong kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidaklah itu mampu kecuali Allah. Dan sebagian para ulama membedakan istighosah dengan isti'anah. Ini mirip artinya. Isti'anah juga meminta tolong, istighosah juga artinya meminta tolong. Tetap perbedaannya, kalau istighatsah itu meminta tolong pada keadaan darurat, pada keadaan genting. Ini namanya istighatsah. Kalau meminta tolong secara umum namanya isti'anah dalam bahasa Arab. Nah. Jadi kita tidak boleh meminta tolong pada perkara-perkara yang itu tidaklah mampu kecuali Allah. Nah, di sini mengisyaratkan kepada kita isti'anah itu banyak jenisnya. Ada isti'anah yang boleh kepada selain Allah, kepada makhluk, dengan catatan makhluk tersebut masih hidup dan dia mampu. Ya, contoh misalnya kita meminta tolong kepada tetangga kita angkatkan barang. Ya, ini namanya isti'anah. Atau kita meminta tolong ta'un, ikhwah, gotong royong. Ya, ta'un-ta'un seperti ini diperbolehkan dengan catatan yang kita minta tolong tersebut mampu dan masih hidup. Ya, mampu dan masih hidup. Ya, ada juga yang masih hidup tapi tidak mampu. Kita minta tolong saudara kita yang cacat. Saudara kita cacat, tidak bisa jalan. Kita minta tolong, tolong ya, akhi, ya, angkatkan barang anak. Nah, ini enggak mungkin bisa. Dan ini kemungkinan ada unsur pelecehan yang merendahkan. Sudah tahu teman kita tidak bisa ngangkat, ya, dia aja tidak bisa berdiri, ya. Nah, tapi masih kita suruh, ya. Lebih-lebih yang sudah mati, ya. Ini tidak diperbolehkan. Catatannya dia masih hidup selain Allah itu, dan dia mampu. Ada juga isti'anah pada perkara-perkara yang betul-betul tidak boleh selain makhluk walaupun dia masih hidup. Ya. Contoh misalnya minta anak. Ya, minta anak. Ya, qadarullah belum dikasih rezeki anak. Dia datangi seorang dukun misalnya. Tolong, ya, anak dikasih anak. Ya. Ini tidak boleh. Karena yang memberikan anak itu Allah. Ya, Allah menjadikan seorang itu punya anak atau tidak itu, itu kuasa Allah. Atau meminta rezeki, meminta hujan misalnya, ya, datangkan pawang, pawang hujan katanya. Nah, sudah ada hujan-hujan, datangkan pawang, ya, supaya turun hujan. Pawang itu tidak ada sangkut pautnya dengan turunnya hujan atau berhentinya hujan, tidak ada sama sekali. Ya, pawang itu sama dengan dukun dan mereka menipu, dusta. Tapi yang jadi pertanyaan ini kadang, ya, pas pawang datang itu, ya, ada hujan terus misalnya, ada pertandingan bola misalnya. Biasanya kalau ada pertandingan bola, ya, apalagi kalau tingkatnya itu nasional, mungkin antar negara, internasional. Biasanya diundang itu pawang-pawang hujan, ya, supaya tidak hujan, ya. Qadarullah masya'a fa'al, pas musim hujan didatangkan penghujan, tidak hujan padahal sudah mendung. Nah, yang seperti ini jangan kita terkecoh, ya. Kita tetap mengatakan itu takdir Allah. Qadarullah wa masyafa'al. Pas pawang itu datang, pas bertepatan dengan takdir Allah. Ya kan? Kalau seandainya pun pawang itu enggak datang, kalau Allah menakdirkan enggak turun hujan, ya enggak turun hujan. Tapi pas qadarullah. Nah, di sini Allah menguji seorang. Mana yang percaya kepada Allah, mana yang percaya kepada dukun. Ya. Mana yang percaya kepada dukun semakin sesat deh, semakin jadi, semakin percaya. Oh, benar berarti ini dukun, sakti ini dukun. Ya, besok-besok diundang terus ini. Padahal pas ya apa? Datang itu takdirnya pas, bukan karena dukun itu, bukan, tidak sama sekali. Ya, tidak ada yang bisa mencegah hujan, tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kadang kisah-kisah seperti ini, yang seperti ini. Orang datang ke kuburan si pulang. Dia minta sesuatu. Lancarkanlah rezekiku misalnya. Qadarullah dengan sebab dia datangi dukun itu seminggu atau sebulan setelahnya usahanya lancar. Ya enggak tahu benar atau enggak ya. Kadang cerita-cerita seperti ini dibuat memang. Sengaja dibuat untuk melariskan kesyirikan. Ya, untuk melariskan kesyirikan karena di situ ada tujuan ekonomi. Ya, nanti orang kan berbondong-bondong datang. Otomatis ada yang berinfak, ada yang jualan di situ jadi laris, ya kan? Dibuatlah kisah-kisah palsu. Yuk, ada yang datang melihat cahaya di kuburannya. Ada orang yang berdoa di situ, seminggu setelahnya dikasih anak. Usaha yang dilancarkan, dibuat kisah-kisah palsu seperti ini. Ya, tujuannya orang berbondong-bondong datang ke tempat itu. Ujungnya kan terkait dengan ekonomi juga. Orang berdagang jadi lancar. Ya. Jualan di situ, jualan bunga lancar. Ya, ujung-ujungnya juga nanti berinfak. Belum lagi kalau masuk ada duitnya, duit sukarela. Ya. Infak sukarela. Jadi dibuat-buat cerita-cerita seperti ini. Banyak yang seperti ini. Ya, mungkin ada juga yang pas dia datang ke kuburan itu, setelah itu ya pas takdirnya ibaratnya, bukan karena dia datang itu, bukan. Dan itu tujuannya apa? Allah menguji manusia. Apakah dia percaya Allah, beriman dengan Allah, atau dia percaya dengan kuburan itu. Kalau dia beriman dengan Allah dan dia tetap yakin datangnya rezeki kepada si fulan dengan sebab itu pas memang bertepatan takdir Allah, tidak berkaitan sebenarnya dengan itu. Tapi kalau dia beriman dengan selain Allah, semakin jadi kesyirikannya, semakin sesat. Ya, Allahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.